jati nemenan lamun kitunya carana. Ayin nanya tanah sampean ngadon istirahat di tempat. Kersiramannya tanah atu ye jenengan ki gede ngalang-ngalang. Tesanak tesadulurnya tanah tegarwa teputra. Ayin nanya tanah siramannya nyatana nyorangan di tempat lamun sampean purung. Jung gerat calik di tempat kalayannya tanah sampean bakal di aku anak. Sebab siramat dengan kaduhannya tanah tuang putra. Ramarek masrah kenraga jeng nyawa. Nyatana atau rek marek masrah ken tempat. Sampean di aku anak. Kalayan sampean. Lamun bener nyatana rek babad-babad zaman. Nyatana rek babad-babad daya rek ngababad hutan. Anu luhur nyatana diratakan. Atun nyatana nurawa rek diurugan. Sampean bakal diberengaran. Lamun bener sampean rek ngababad-babad daya rek malawija. Sampean bakal dingaranan cakra bumi. Atu etan nyatana cakra bumi. Pangeran walang sungsang raos bunga amarwata suta bunga gunung amarwata. Bunga nutaya papadana. Atu nu akhirna nyatana atu datang kana waktu nanya tanah dina poe ahad tanggal hiji bulan sura tahun 1367 tahun saka tahun 1445 masehi eta nyatana mulai ngababad-babad daya nyatana babad-babad jaman iya. Pangeran walang sungsang nyatana berang deui peuting deui berang deui peuting deui berang deui peuting deui berang deui peuting deui nyatana ari berang ngababad-babad jaman anu luhur nyatana dikeduk nyatana dipake ngurugan anu jurang atana pinurawa nu akhirna nyatana eta malawija malawija sakedap metra. Mangsa narita nyatana tutumbuhan sarwa jadi tatanenan samia subur makmur atui. Eta nyatana malawija atu nyatana mangsa narita tutumbuhan nyatana atui montokna luar biasa suburna luar biasa. Ari berang pagawean anak malawija, ari peting pagawean anak nyatana lantaran dipasihan alat-alat nyatana kuki gede ngalang-alang. Ajang nangkep atu ye nyatana urang letik kalaya nyatana lauk pauk. Eta nyatana pangeran walang sungsang. Ari peting nyatana atu ye ngalakonan nyudu ngalak nyatana sabagian hurang letik atana pinyatana lauk pauk. Saari berang nyatana atu malawija bari nyatana moe hurang terus ditumbuk nyatana atana pi ditutuan jadi alus nyatana dijentarasi. Iya nyatana pangeran walang sungsang arokaya turbalaka dingin pinasti anyar pinangi palawija samia subur makmur samia nyatana serba jadi atu eta nyatana tumbukan hurang lembut mangsa narita seueur para tangkulak-tangkulak ti pagunungan anu datang samia ngulak. Nyatana kaparebut kitu kaayaan manoa. Eta para tangkulak ti padesan, para tangkulak nyatana ti pagunungan samia datang. nyatana atu ye mulak tarasi. Lantaran seueur balakorawa anu datang, seueur para tangkulak anu rarebutan, eta nyatana pangeran cak nyatana atu ye pangeran Walang Sungsang alias nyatana Cakrabumi. Mangsa narita keur ngalakonan nyatana numbu kurang lembut atana pilau pau para tangkulak nyatana pating caloteh. Cacaloteh na teh cenah geura age geura age geura tumbuk geura age geura tumbuk geura age geura tumbuk. Dingin pinas ti anyar pinanggih nyatana atu eta lantaran atu para tangkulak eundeur dayeuh oyag nagara. Gera tumbuk kurang lembut, gera tumbuk lauk pauk, gera age, gera age, gera age tumbuk, gera age, gera age, gera age, gera age. Nu akhirna eta padukuhan. Aku dingin pinas ti anyar pinanggih disebutnya tanah gera age. Iya. Ayeuna nyatana atu eta para tangkulak keur ngalakonan cacaloteh gerage gerage dingin pinas ti anyar pinanggih nyatana dukuh eta disebut nyatana dukuh gerage. Dukuh baru nyatana kampung baru kampung gerage. Nyatana atu eta geus masur disebut nyatana kampung baru atana pinyatana dukuh gerage. Para tangkulak nyatana atu samia datang milu malawi jadi eta tempat. Atu nyatana mangsa narita mingkin lami mamingkin seueur mingkin lami mamingkin loba nyatana atu eta hambaraya. Nyatana padukuhan baru sampai nyatana ayat 300 langkung. Eta nyatana dukuh baru atana pikampung nyatana dukuh gerage sampai ayat balakorawa ayat cacah nyatana 364 iya. Ayeuna eta nyatana di dukuh baru atana pinyatana di gerage atana pi dukuh gerage. Balakorawa balakaula nyatana cacah geus aya nyatana 300 lebih. Ayeuna urang cuang tundang lampahna. Atuh ye nyatana Cakrabumi kalaya nyatana atuh ye dukuh gerage. Urang nyatana cuang nyatur kana atuh ye nyatana di Raja Galuh jenenganana atu ye Prabu Raja Galuh nuker ngalakonan sewaka nyatana rejeng para jubir rejeng para senopati rejeng para bupati. Nyatana urang cuang tunda lampana cuang tenden di handelem siem cuang tenda di anjuang siang eta di Raja Galuh teh keur ngalakonan sewaka. Thank you. seregata mangkat terehiap gancang ayeuna mata ulalila. Sajongjongan saheroyan sakedeung mah buruk datang. Mangsa narita nyata nayuk pangeran walang sungsang alias cakra bumi nyata na tue nu ayah nyata na ayah nager ngalakonan nyata na kadungkapan para tangkulak nyata na di eta tempat nyata na kaceluk di jenengan kenyata na dukuh gerage atan api kampung baru nyata na kampung gerage tinalalan tinasa sakala tinalantara nyata na atu gera age tumbuk eta nyata na hurang lembut gera di jentarasi golondongan atan api nyata na di piwaran di jendelan kitu para tangkulak anwaya sabagian nyata na atu eta sampe nyata na tetep di duku baru sampe loba na nyata na 364 nyata na caca di kampung baru ayeuna nyata na keur ngalek mangsa narita kaligane atu ieu nyata na cakra bumi mangsa narita kadung kapan atuh ieu nyata na utusan ti Raja Galuh jenenganna Dipatih Palimanan kalayan Ki Gedeng Kiba nyata na Dipatih Kiban kalayan nyata na atuh ieu punggawa pipitu ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut ngembat-ngembat nyatang pinang nyata narek manik sakun kaduku baru nyata naya sabara cacen eta Dipati Palimanan kalaya nyata na Ki Gedeng mangsa narita nyata duk nyata dicarita lakuna teh dicarita lampahna Ki Gedeng Palimanan Ki Gedeng kalayan nyata na pati pipi nyata na ponggawa pipitu mangsa narita nyata narek mariksakeun kalak kahijelan kadua nyata na atu ye Prabu Raja Galuh seneng kana tarasi nugas jadi golondongan urang duku baru majarna kudu bayar upeti sataun satanggungan iya satanggungan tarasi mangsa narita nyata na tueta Dipati Palimanan Ki Gedeng Kibar kalayan nyata na tuye ponggawa pipitu parantos dungkap nyata na ateta kadukuh baru nyata na kadukuh gerage ayeuna sampe ngalakonan nyata na ditari didami atanapi nyata na atu dihormatan disuguhan ateta nyata na ku pangeran walang sungsang alias sakra bumi atanapi nyata na tiyeku nuk nyata na atu nyimas rara santang disuguhan nananya tanah deh lauk pauk kalayan nyatana peresan cai balendrang herang nyatana cai hurang lembut iya eta nyatana pati nyatana ponggawa pipitu kalayan nyatana Dipati Dipati Palimanan kalayan nyata na Ki Gedeng Kiban mangsa narita nyata na atu disuguhan nyata na lauk pauk kalayan nyata na cai balendrang herang cai persan nyata na hurang lembut sadengkeun nyata na atu eta nikmatna luar biasa sampai ngalakonan eta tembalanana nyata na dipatih kiban kalayan nyatana di nyatana penggawa bibitu sampai ngalakonan tumaros. Nyatana tembalanana aku nyatana dipatih palimanan. Hei cakra bumi, ieu nyatana kula ngarasa bagja nyatana nu daya papadan. Kula utusan nyatana ti Raja Galuh dipi warang mariksa dukuh baru. Geus aya sabara cacah sabara jiwa. Sampean nyatana kasebut nyatana atuh nalayan. Tukang ngalarbon atana pingalah urang nembut. Nyatana sedang kenu jadi raja, nyatana di Raja Galuh seneng karena bubukan nyatana atuh hurang lembut. Anu ditebut tarasi, atana pinu disebut tarasi. Nyatana sampean kudu ngalakonan nyatana bayar sataun satanggungan atana pisah pikul. Eta tembalan anak cakra bumi alias nyatana. Atuh pangeran walang sungsang. Terloba carita mangga, mangga, mangga, mangga, mangga. Atu ayina nyatana langkung say hayu urang cuang dahar babarengan. Urang cuang nyatana dahar riungan. Mangsa narita nyatana atu eta dipati palimanan. Kalayan ki gedeng kiban, kalayan nyatana ponggawa pipitu. Disuguhan nyatana ayina atu eta ngakan cai balendrang herang, cai pameresan nyatana hurang lembut. Sampai ngalakonan cacaloteh ieu cai naon. Hei cakra bumi, ieu gening nipat karasana make naon ieu nyatana atanapi cai naon. Oh et Sunan Dipati, ieu nyatana nu didaharku sampean cai peresan hurang lembut. Cai balendrang herang nu diaranan ari hurang lembut teh nyatana cir naon rebon. Ieu teh cai rebon ngaranna. Cai hurang lembut nu diperes nyatana dibumbuan ku sabrang delan jeung sajabana jeung sajabana. Waduh. Jeung teu nimbang lauk pauk jeung teu nimbang nyatana geura ageh, geura yeuh geura ageh. Ngeunah nikmat nyatana yeuh, nikmat cai rebon. Jeung teu nimbang nyatana lauk pauk ngeunah Cirebon mana dingin pinasti anyar pinanggi. Dukuh baru nyatana ayeuna dingaranan Cirebon dingin pinasti anyar pinanggi dina taun 1447 Masehi. Para bapa, para ibu, para saderek sadaya. Dina jalana carita babad danasan Sunda babad Cirebon. Dina perjalananana pangeran walang sungsang neangan guru agama Islam. Ayeuna bogangar sampai bogangaran cakra bumi. Pangeran walang sungsang alias Somadula alias cakra bumi. Dingin pinasti anyar pinanggi ieu nu kaceluk nyatana kaceluk kawunawun kabantar kalau kajana pria dina carita babad dana Sunda babad Cirebon ayeuna dugi ka dieu kurang sareng langkungna. Seueur saur nu teu kaukur loba carita anu teu ka caritakeun ku Sim Kuring Agung cukup lumur anu kasuhun jembar hampura nu ditedah pantun raja gentra pusaka pancatunggal nyanggakeun sakitu nu kapiatur cag urang cuang tunda.